Pelajaran ke-33, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Tamrin. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita memasuki halaman ke-72 di kitab Muyassar. Kita akan membahas tentang at-tamrin, latihan, setelah membahas semua bab yang ada dalam mansubatul asma. At-tamrin udkur al-mansubati fi ma ya'ti bihasbi mauki'iha minal jumlati. Sebutkan isim-isim mansub berikut ini sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Yang pertama, ra'aitu Rasulullah. Saya telah melihat Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah. Kita lihat ada fi'il madi ra'a. Ra'aitu ini fi'il madi, tandanya apa? Ada ta'fa'il. Maka kita katakan salah satu tanda khusus fi'il madi selain ta'nis as-sakinah adalah ta'fa'il. Di ta'fa'il itu masuknya ke fi'il madi. Ta'fa'il itu masuknya ke fi'il madi. Kalau kita i'rab, ra'aitu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Jadi ra'aitu ini fi'il madi mabni dengan tanda sukun, karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharokat, yaitu ta'fa'il. Kemudian, wafa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun muttasilun. Ya, dhamir muttasil, mana ta'nya itu? Jadi, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammati. Jadi, ta' dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli raf'in fa'ilun. Yang menempati posisinya isimnya marfu sebagai fa'il. Rasulullahi rasula dibaca mansub, yaitu sebagai maf'ulun bihi. Jadi rasulullahi rasula maf'ulun bihi mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia maf'ul bihi yang mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Wa huwa mudhafun, sekaligus rasula di sini mudhaf. Oleh karena itu tidak ditanwin. Kemudian lafzul jalalati Allahi mudafun ilaihi majrurun. Jadi lafaz jalalah Allah, dia mudaf ilaihi yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda majrurnya dengan kasrah. Yang kedua, innal ma'a tuhurun. Sesungguhnya air itu suci. Innal ma'a tuhurun. Masih ingat pembahasan tentang inna. Inna itu beramalan tansibu al-isma wa tarfa'ul khobaro. Yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Ini inna. Innal ma'a tohurun. Inna harfu tawqidin wa nasbin. Dia huruf tawqid untuk menguatkan. Dan huruf na, yaitu dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Dia harfu tawqidin atau harfu ta'qidin. Mabniun alal fathati, dia mabni dengan tanda fathah. Al-ma'a ismu inna mansubun, dia isim inna yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Tahurun khobaru inna marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dommatu, dia khobar inna yang marfu', tanda rafa'nya dengan dommah. Yang ketiga, idza kana al-ma'u kullataini, apabila air telah mencapai dua kulah. Idza kana al-ma'u, kana, ada kana. Kana di sini kana yang nakis, yaitu yang dia membutuhkan isim dan khobar. Al-ma'u di sini sebagai ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Kullataini khobaru kana mansubun. Ya khobar kana yang mansub, wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya, li'annahu musannan, karena kullataini adalah isim musanna. Yang keempat, arbauna yauman. 40 yauman, hari. Arbauna isim marfu yang tertak di awal kalimat, maka dia mubtada. Dia sebagai mubtada marfu dengan tanda waw. Kenapa tandanya waw? Kita katakan arbauna ini namanya mulhaq bijam'i al-mudhakkaris salimi. Yaitu dia diikutkan atau mirip dengan jamak mudhakkar salim. Yauman arbauna 40. 40 apa? Yauman, hari. Maka yauman ini menjelaskan isim yang masih mubham sebelumnya. Sehingga yauman itu namanya tamyiz. Yauman di sini tamyiz. Arbauna ini namanya mumayyaz. Namanya mumayyaz. Khusus tamyiz untuk adat, ya ini namanya ma'dud nanti. Yauman itu namanya ma'dud. Dan diingat, apabila bilangannya terletak antara 11 sampai 99, maka hukumnya man, mufrad, mansub. Maka enggak boleh apabila kita mau mengatakan 40 hari, arba'una yaumin, atau arba'una ayyaman, atau arba'una yaumun. Enggak benar semuanya, yang benar adalah arba'una yauman, 40 hari. Yauman ini tamyiz. Dan hukumnya dia adalah man, mufrad, mansub. Yang kelima, fahimtu fahman, saya telah memahami fahman, benar-benar faham. Jadi fahman ini namanya maf'ulun mutlak. Al-maf'ul al-mutlak. Dia maf'ul mutlak lita'kidil fi'li. Fungsinya untuk menguatkan atau menegaskan fi'ilnya. Fahimtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Dia fi'l madi mabni dengan tanda sukun. Kemudian atta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi tak di sini dhamir muttasil mabni dengan tanda dhammah menempati posisinya isim yang marfu sebagai fa'il. Fahman maf'ulun mutlakun. Dia maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Yang keenam, wa yawma nahsuruhum jami'an. Dan ingatlah pada hari nahsuruhum kami mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Wa yawma. Yauma di sini sebagai maf'ulun fihi. Sebagai maf'ulun fihi. Dorof zaman. Ya maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Nahsuruhum. Nahsuru ini fi'il mudhari' maklum. Fi'il mudhari' maklum. Kalau kita irob, nahsuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhiri. Dia fi'il mudhari' yang marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Wa fa'iluhu, kemudian fa'il dari nahsuru, dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Dhamir mustatir wujuban takdirnya nahnu. Hum, di sini nahsuruhum, kami mengumpulkan mereka, humnya dhamirun muttasilun, yang dhamir muttasil, mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia domir muttasil mabni dengan tanda sukun fi mahalli nasbin. Dia menempati posisinya isim yang mansub maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi dari fi'il nahsuru. Jami'an ini nanti kedudukannya sebagai taukid. Dan ingatlah pada hari kami telah mengumpulkan mereka, kami mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Maka jami'an ini menguatkan maful bihnya. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh, wa makanu dzalimina, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang zalim. Wa makanu dzalimina. Kanu, ingat kana, dzalimina di sini mansub sebagai khobar kana. Sedangkan isim kananya adalah waw jamaah. Waw jamaah ini isim kana. Maka kita katakan al-waw, wawul jama'ati di sini domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana. Dholimina khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya dengan ya. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Karena dia jam'u mudhakkar salim. Yang kedelapan, la ja'alakum ummatan wahidatan, sungguh kami akan, sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian umat yang satu. La ja'alakum, lamnya ini fungsinya untuk taukid. Ja'alakum, ja'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Dan dia fi'il madi maklum yang pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah dhamirun mustatirun. Jawazan takdiruhu huwa, dia domir mustatir, jawazan takdirnya huwa, ya'udu ilallah, kembalinya ke lafaz jalal Allah. Kum, di sini domirun, muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia domir muttasil, karena domir maka semuanya pasti mabni. Ya. Domirun muttasilun mabniyun ala sukun, mabni dengan tanda sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, itu sebagai maf'ul bih. Ummatan wahidatan, ummatan di sini maf'ul bih yang kedua. Sedangkan wahidatan ini sifat atau na'at untuk ummatan. Yang kesembilan, fa'asbahu khosirina, maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Masih ingat asbaha? Asbaha merupakan temannya kana. Jadi amalannya sebagaimana amalannya kana, yaitu merofakkan isim, menasabkan khobar. Wa asbahu khosirina, di sini isim asbahanya adalah wawu jama'ah. Jadi isim asbahanya adalah wawu jama'ah. Jadi al-wawu, domirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahali rof'in ismu asbaha. Dia isim asbaha. Khosirina khobaru asbaha, dia khobar asbaha mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya. U'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. U'budu rabbakum, u'budu fi'lun madin. Afan, u'budu fi'lun, fi'lul amri, dia fi'l amr. Jadi u'budu fi'lul amri mabniyun ala, dia mabni dengan tanda hadfun nun, dibuangnya huruf nun. Diingat kaidahnya bahwasanya tanda mabninya fi'il amr adalah sama dengan tanda jazm dari fi'il mudhari'nya. Tanda jazm dari fi'il mudhari'nya. U'budu rabbakum. U'budu fi'lul amri mabniyun, dia mabni dengan tanda thubu, yaitu hadfun nun, dibuangnya huruf nun. Kemudian u'budu di sini fi'il maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya wawu jama'ah. Jadi fa'ilnya wawu jama'ah. Domirun muttasilun mabniyun ala sukun. Dia domir muttasil, mabni dengan tanda sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Menempati posisinya isim yang marfu' sebagai fa'il. Rabbakum, rabba. Jadi rabbakum, rabba. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia maf'ul bih yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Wa huwa mudhafun, sekaligus robba ini mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaihnya domir setelahnya, kum. Sehingga kita katakan kaidahnya bahwasanya apabila ada domir bersambung dengan isim, maka domirnya pasti sebagai mudhaf ilaih. Sehingga kita katakan dia domir mutasil yang jer. Yang ke-11, wahual haqqu musaddiqal lima, dan dia adalah al-haq, yaitu kebenaran, musaddiqal lima, yang membenarkan apa-apa yang setelahnya. Wahual haqqu huwa adalah isim yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat, maka mubtada. Kita katakan kalau kita irob, huwa domirun munfasilun mabniyun alal fathati fi mahalli raf'in mubtadaun. Dia domir munfasil, mabni dengan tanda fathah, fi mahali raf'in mubtada'un. Kemudian al-haqqu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dommatu. Musaddiqon lima. Musaddiqon di sini mansub, kedudukannya sebagai hal. Sebagai hal. Dia menjelaskan atau menerangkan keadaan khobarnya. Wahuwal haqqu musaddiqon. Dia sebagai halun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Yang ke-12, khalaqas samawati wal ardo, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Khalaqa fi'lun madin mabniyun alal fathati, dia fi'l madi mabni dengan tanda fathah. Fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan yang terdapat dalam fi'il khalaqa. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya dengan kasrah karena dia jamak mu'annas salim. Wal ardo, al-ardo ini atof diikutkan ke as-samawat karena as-samawati itu mansubnya dengan kasrah, dia jamak mu'annas salim. Sedangkan al-ardo karena dia isim mufrad maka tanda mansubnya dengan fathah. Jadi bukan khalaqas samawati wal ardi, tapi wal ardo. Yang ke-12, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Rabbku, ya Allah, ija'al hada, jadikanlah kota Mekah ini baladan aminan, negeri yang aman. Maka ini menunjukkan salah satu nikmat terbesar, sebuah negeri yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya seorang itu membuat keonaran dalam suatu negeri. Karena namanya keamanan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang aman maka dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbi, sini Rabbi dia sebagai munada. Rabbi ini munada, sebenarnya ada ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah maksudnya, dan huruf nidanya dibuang sehingga kita katakan Rabbi munada. Dia munada mansub, tanda nasubnya dengan fathah muqaddarah karena dia nanti disibukkan dengan ya-nya, ada Rabbi aslinya ya-nya dibuang. Ija'al adalah fi'lul amri, dia fi'l amr. Mabniun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Jadi semua fi'l amri itu mabni. Ija'al fi'lul amri mabniun ala sukuni. Kemudian mana fa'il dari ija'al? Kita katakan fa'il dari ija'al adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Domir mustatir yang wajib disembunyikan, kalau dinampakkan itu anta. Hada baladan aminan. Hada ini maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bih. Karena hada itu isim isyarah, maka i'rabnya kita katakan hada ismul isyarati mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi hada ini isim isyarah mabni dengan tanda sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baladan aminan, itu negeri yang aman. Baladan ini maf'ul bih yang kedua, aminan ini na'at atau sifat dari baladan. Yang ke-14, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadiron. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Nabi Muhammad bil haq, dengan membawa al-haq, basyiron wa nadiron, yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Nabi Muhammad dan memberi peringatan kepada orang-orang yang dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad bil haqqi. Inna, masih ingat ada inna? Mana isim innanya? Kita katakan isim innanya adalah nafa'ilin. Jadi kalimat inna yang panjang ada alifnya itu aslinya inna ketambahan nahnu, inna ketambahan nahnu, kemudian jadi inna sesungguhnya kami arsalnaka. Jadi di sini isim innanya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin ismu inna. Arsalnaka, arsalna itu fi'il madi, kami telah mengutusmu. Kalau kita irob, kalau kita tasrif, misalnya dia untuk fi'il madi arsala, ya arsala, arsala, arsalu, tasrif lugawi mengikuti wazan af'ala, nanti ketemu kami telah memerintah arsalna. Jadi arsalna itu fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Dia fi'il madhi mabni dengan tanda sukun karena bersambung dengan domir rofa' mutaharrik, yaitu nafa'ilin. Kemudian na domirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli rof'in fa'ilun. Jadi na di sini fa'il dari fi'il arsalna. Kafnya ini maf'ul bih. Jadi kaf di sini domir mutasil di sini maf'ul bih, objek untuk arsalna ka, kami telah mengutusmu. Kemudian al jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi, jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya, fi mahalli raf'in khobaru inna, menempati posisinya isim yang rofa sebagai khobar inna. Bil haqqi, jadi bil haqqi al ba'u harfu jarrin mabniyun alal kasroti. Al-haqqi ismun majrurun bilba'i. Dia isim majrur disebabkan kemasukan huruf jar ba. Basiron wa nadiron. Basiron mansub sebagai hal. Dia menerangkan keadaan Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Basiron yaitu untuk memberi peringat, memberi kabar gembira. Basiron wa nadiron. Nadiron ini ataf ke basiron. Yang kelima belas, wa ba'ath fihim rasulan, dan dia Allah, dan dia telah mengutusmu fihim, yaitu kepada mereka rasulan, sebagai seorang rasul. Rasulan ini juga bisa kita katakan dia sebagai hal, atau mungkin wallahu ta'ala a'lam, sebagai maf'ulun bihi. Wa ba'ath ini fi'il amr mabni dengan tanda sukun, kemudian fa'ilnya domir mustatir jawaza wujuban takdirnya anta. Fihim, fi harfu jarin, dia huruf jar, himnya domir mutasil yang jar. Rasulan, wa ba'ath fihim rasulan, dan engkau diutus fihim atas mereka sebagai seorang rasul. Jadi rasulan ini wallahu ta'ala bisa sebagai hal. Jadi halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Solaitu jalisan, saya solat dalam keadaan duduk. Jelas jalisan ini menerangkan terjadinya perbuatan solat, atau menerangkan keadaan fa'il, yaitu tak fa'il ketika terjadi perbuatan solat. Solaitu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Dia fi'l madin mabni dengan tanda sukun. Kemudian atau domirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalisan halun mansubun, dia sebagai hal yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Yang ketujuh belas, kumtu ikraman lil ustadi, saya berdiri untuk menghormati ustad. Kumtu ikraman lil ustadi. Ikraman di sini maf'ulun li ajlihi. Kenapa dia berdiri? Jadi yang namanya maf'ul li ajlihi itu masdar yang dia menerangkan tujuan melakukan suatu pekerjaan. Itu maksudnya apa? Kumtu, kenapa dia berdiri? Ikraman lil ustadi. Meskipun ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Seorang berdiri untuk menghormati orang lain. Meskipun di sana ada perinciannya. Yang kedelapan belas, sumtu syahra ramadana, saya telah berpuasa di bulan Ramadan. Sumtu syahra ramadana. Jelas syahra maf'ulun fih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Ramadana mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Yang kesembilan belas, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, tsamanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru, lanya namanya lanahi, untuk melarang. Lanahi itu amalannya menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Tashtaru dia af'alul khamsah, majzumnya dengan tanda hadfun nun. Maka kalau kita irob, la harfu nahyin mabniun ala sukuni, tashtaru fi'lun mudhari'un, tashtaru fi'lun mudhari'un majzumun bila, dia majzum disebabkan kemasukan la, wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya dibuangnya huruf nun li'annahu af'alul khamsati, karena dia af'alul khamsah. Kemudian fa'il dari tashtaru, la tashtaru, di sini fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Jadi al-wawu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun bi ayati, ba'nya huruf jar, ayati majrur karena kemasukan ba' jar. Famanan qalila, itu dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru bi ayati famanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Qalilan itu sebagai na'at, wallahu ta'alam, untuk famanan mungkin sebagai hal, keadaan, menerangkan keadaan ini. Wala tashtaru, keadaan keadaan maful bih ketika dijual. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wallahu a'lam. Yang ke-20, wala tattabi'u khutwati syaitani, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u hampir sama dengan wala tashtaru. Khutwati maf'ulun bihi dia, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya dengan hasroh, kasroh, karena dia jamak mu'annas salim. As-syaitani maf'ulun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ja'ala lakumul ardo firasan, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian al-ardo, bumi, firasan, sebagai hamparan. Sebagai hamparan. Ja'ala lakumul ardo firasan. Wallahu ta'ala alam, firasan ini mungkin sebagai tamyiz dari al-ardo. Jadi firasan ini sebagai tamyiz malhud. Sebagai tamyiz malhud, mansub dengan tanda fathah. Kemudian yang ke-22, wadkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Zikron ini sebagai maf'ul mutlak, kathiron ini na'at, maka ini maf'ul mutlak li bayanin nau. Wadhkurullaha dzikron kathiron, lafaz jalala Allah mansub sebagai maf'ul bi. Yang ke-23, wa man ahsanu minallahi dinan, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala apanya, dinan, agamanya. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala itu agamanya. Wa man ahsanu minallahi dinan, dinan ini maf'ul afan, dinan ini sebagai tamyiz, sebagai tamyiz, yaitu tamyiz yang malhud. Kemudian yang ke-24, fasajadu illa iblisa, mereka semuanya itu sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Illa iblisa, iblisa ini sebagai mustasna mansub dengan tanda fathah. Mustasna mansub dengan tanda fathah. Fasajadu, dia fi'il madi mabni dengan tanda dhammah karena bersambung dengan waw jama'ah. Kemudian fa'ilnya adalah waw jama'ah. Yang ke-25, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakr. Ya jelas harfu nida, Aba berarti al-munada mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasobnya dengan alif. Dengan alif. Karena dia mudof. Karena dia mudof. Dan mudofnya untuk asma'ul khomsah itu dengan alif. Mansubnya asma'ul khomsah itu dengan alif. Yang ke-26, wa'allama adama al-asma'a kullaha, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada Adam al-asma' semua nama. Allama ini fi'il madi mabniyun alal fathati wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah, fa'ilnya domir mustatir jawazan. Kembalinya ke lafaz jalala Allah. Adama maf'ulun bihi al-awwali. Dia maf'ul bihi yang pertama. Jadi, maf'ulun bihi al-awwalu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-asma'a Al-maf'ulu bihi athani. Dia maf'ul bihi yang kedua, mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Al-lama ini termasuk fi'il muta'adi yang memuta'adikan dua fi'il. Ia butuh dua objek. Arba'ina laylatan, 40 malam. Arba'ina laylatan, laylatan jelas sebagai tamyiz yang mansub. Kemudian yang ke-28, inna Abdullah ibna Umar. Sesungguhnya Abdullah ibna Umar. Abdullahi di sini abda, dibaca abda sebagai isim. Inna mansub dengan tanda fathah. Lafaz jalal Allah itu mudhaf ilaihnya. Ibna Umar. Ibna ini nanti namanya badal. Pengganti dari Abdullah, maka dibaca ibna Umar. Ini maful bih dari afan. Umar adalah mudhaf ilaih dari ibna. Yang ke-29, ihdina as-siratal mustaqima. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina, ihdi ini fi'il, fi'il amr yang dia memuta'adikan dua objek. Ya, butuh dua objek, yaitu objek yang pertama na, ini domir mutasilnya nafa'il, ini objek yang pertama. Yang kedua as-siratal mustaqim. As-siratal mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Al-mustaqim ini na'at dari as-siratal. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita hanya membahas masalah tamrin, dan tamrin yang ke-30 yaitu inna nasrallaha qoribun. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu qorib, dekat. Inna nasrallahi qoribun. Sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nasra ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Dia isim inna yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah, wa huwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf. Makanya tidak di tanwin. Kemudian Allahi lafa jalal Allah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Qoribun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di halaman ke-74 di bab yang terakhir, yaitu majruratul asma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Na'am Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan telah kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan para pendengar Radio Muslim, demikianlah tadi usai sudah perjumpaan kita membahas mengenai pelajaran bahasa Arab dengan kitab Muyassar. Di sana kita membahas mengenai tamarin. Insyaallah kita akan kembali menghadirkan kajian pada sore. Nah, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.